mengapa kau kini ku persembahkan cintaku, namun kau berlari. Oh Dewiku, ku kejar berlari, namun kau lalu terjatuh dalam dekapanku. Mengapa kau pura-pura berlari dariku hingga keningmu terluka menambah manismu? Oh Dewiku, oh Dewiku, mengapa membisu? Ku minta kau kan mengaku menyerah padaku. Mengapa kau pura-pura berlari dariku hingga keningmu terluka menambah manismu? Oh Dewiku, oh Dewiku, mengapa membisu? Ku minta kau kan mengaku menyerah.